إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من شيء ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم, kita melanjutkan kajian kitab Al-Intisar Syarah I'tiqad A'immatil Amsar. Kemarin kita sudah membahas hal-hal yang menambah keimanan. Adapun hal-hal yang mengurangi keimanan secara umum adalah semua perbuatan maksiat. Semua perbuatan yang sifatnya maksiat dan menyimpang, maka itu adalah yanaqis lil iman. Itu pasti akan mengurangi keimanan kita. Maka siapa di antara kita yang ingin supaya iman kita tidak berkurang, maka tentunya kewajiban dia adalah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut sekecil apapun. Ya, jangan kita menganggap remeh maksiat sekecil apapun, ya akhi azakallah wa iyyakum. Karena terkadang bisa jadi seseorang itu masuk ke neraka gara-gara maksiat yang kecil. Ya. Bisa jadi seseorang itu dirubah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara maksiat yang dianggap remeh. Al-Imam Ibnu Qudamah berkata bahwa maksiat yang kecil itu bisa menjadi besar dalam tiga keadaan. Maksiat yang kecil itu bisa menjadi besar dalam tiga keadaan. Apa itu? Yang pertama yaitu ketika kita melakukan perbuatan maksiat itu bi'ainil ihtiqar, itu kita menganggapnya remeh, menganggapnya kecil, menganggapnya sedikit. Maka apabila kita melakukan maksiat dan kita meremehkannya, maka pada waktu itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dasarnya adalah perkataan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah. Beliau berkata, "Innal mu'min." Ya, seorang mukmin yara dzunubahu, dia melihat dosa-dosanya walaupun kecil, itu bagaikan gunung yang hendak menimpa dia. Sedangkan orang munafik melihat dosa yang besar itu bagaikan lalat yang lewat di depan hidungnya. Jadi ya, yang selalu menganggap remeh maksiat itu ya sifat orang munafik, ya akhi azakumullah wa iyakum. Seorang mukmin itu tidak akan pernah menganggap remeh maksiat sekecil apapun. Ya. Jadi ini adalah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa iman itu adalah apa? Jadi iman itu apa? Definisinya? Iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini merupakan definisi iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sehingga dari sini konsekuensinya apa? Berarti iman itu berderajat-derajat. Ada yang sampai pada derajat yang sangat tinggi, ada yang ya derajatnya kurang. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar berkata, "Wal imanu maratib, ba'dhuha fawqa ba'din. Falaysa naqis minha kal kamil." Iman itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Tentu yang imannya kurang, kata beliau, tidak sama dengan imannya yang sempurna. Syekhul Islam Taimiyah berkata, "Inna a'malal qulub mithlu mahabbatillahi wa rasulihi wa khasyatillahi wa raja'ihi wa nahwi dzalika hiya kulluha minal iman." kama dalla ala dzalikal kitab wasunnah wattifaqus salaf wa hadhihi yatafadhalan nasu fiha tafadhulan 'aziman. Kata beliau, amalan hati ya, seperti cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ini semua termasuk iman. Ya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, hadis dan kesepakatan salafus saleh. Dan yang seperti ini berbeda-beda. Ada orang yang cintanya kepada Allah luar biasa. Ada orang yang cintanya kepada Allah kurang. Makanya akhi ya, semangatnya seseorang kepada kebaikan itu disesuaikan dengan cinta. Antum ya, kalau semangat banget sama duit, pasti nyari duitnya juga kenceng, Mas. Tapi kalau cintanya kepada duit kurang, ya kurang juga mencari duitnya. Sama dengan kita, semakin kita cinta kepada Allah, kita akan semakin semangat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang cinta kita, semakin kurang kita untuk semangat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat ya, semangat seseorang kepada ketaatan saja berbeda-beda. Ada yang masya Allah sebelum azan sudah di masjid. Ada yang masya Allah pas azan baru pergi ke masjid. Ada yang masya Allah ya masbuk terus. Ada orang kayak gitu Pak ya, kerjaannya masbuk terus. Padahal kata Rasulullah SAW, inna rajul la yata'akhkhar an salatil jumu'ah hatta yu'akhkhirahu Allahu fi dukhulil jannah wa in kana min ahliha. Seseorang terus menerus terakhir terlambat dari salat Jumat sampai Allah jadikan ia terlambat masuk surga walaupun ia termasuk penduduk surga. Iya. Jadi seseorang itu masuk surganya juga tergantung semangat dia pergi salat dia. Dan semangatnya pergi ke salat dia tentu disesuaikan dengan semangat dia dan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dia kepada kebaikan tentunya, ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Keadaan yang kedua, kapan maksiat itu yang kecil menjadi besar? Yaitu indal israr, ya, ketika terus menerus dia lakukan. Terkadang orang menganggap kecil nih maksiat. Akhirnya karena dia menganggap kecil, dia terus menerus lakukan. Maka ini orang ada padanya dua perkara. Yang pertama dia menganggap remeh, yang kedua terus menerus. Maka ini menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika yang melakukan maksiatnya ini seorang ustadz atau ajengan atau orang-orang yang dijadikan sebagai apa? Ya, tauladan. Sehingga perbuatannya itu dijadikan alasan oleh manusia. Maka ini pun menjadi besar. Ya. Makanya akhi, yang kalau misalnya antum sebagai seorang ustadz atau seorang ajengan, perbuatan maksiat yang antum lakukan walaupun itu kecil, tapi kemudian diikuti orang banyak, bahkan orang-orang beralasan dengan perbuatan kita, maka ini menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Sekarang kita masuk ke beberapa pembahasan Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Berkata Abu Hatim dan Abu Zur'ah, "Wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi." Dan Al-Qur'an itu bukan makhluk dari seluruh sisi-sisinya. Ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah ya akhi. Keyakinan ini harus kita yakini bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Kenapa? Sebab kalau kita katakan Al-Qur'an bukan makhluk, berarti keyakinan kita mengatakan tidak mungkin ada kesalahan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, tidak boleh kita mengkritik Al-Qur'an. Kenapa? Karena ia bukan makhluk, ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Mu'tazilah, mereka perlu mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kenapa, Pak? Karena dasar pemikiran mereka adalah bahwasannya akal itu lebih daripada Al-Quran dan hadis. Jadi menurut mereka ya, setiap dalil dari Al-Quran atau hadis yang bertabrakan dengan akal wajib ditolak atau ditakwil. Makanya mereka perlu untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Sebab kalau konsekuensi makhluk apa, Pak? Arti konsekuensi makhluk itu yang pertama, belum tentu sempurna. Yang kedua, belum bisa jadi terjadi kesalahan. Bisa dikritik. Sehingga sepadan dengan keyakinan mereka untuk mengatakan bahwa akal lebih tinggi daripada apa? Dalil. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan la, Al-Qur'an bukan makhluk, dia firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Musa, "Tsumma 'alam arsyadakallah anna al-Qur'ana 'indana ma'syaru ahli sunnati wal jamaah al-firqatun najiyah." Bahwasanya Al-Qur'an menurut kita Ahlussunnati wal Jamaah al-firqatun najiyah al-mansurah, huwa kalamullah, yaitu kalamullah, ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi, bukan makhluk dari seluruh sisi-sisinya. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu berasal dari Allah dan Al-Qur'an akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal 'ala rasulihi, yang diturunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa khatami anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sebagai apa namanya, penutup para rasul dan para nabi. Bi wasitati aminil wahyi Jibril alaihissalam, ya, dengan perantaraan penyampai wahyu yang terpercaya yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Al muta'abbad bi tilawatihi, yang dijadikan ibadah ketika membacanya. Al-mabdu bi suratil Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas, yang dimulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat apa? An-Nas. Al-mu'jiz bi lafzihi wa ma'anihi wa jami'i khasa'isihi, yang Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Mukjizat itu dari kata mukjiz. Mukjiz itu artinya membuat orang lain lemah untuk bisa membuat seperti Al-Qur'an. Karena tidak ada di dunia ini yang bisa membuat Al-Qur'an. Al-mu'jiz bilafdihi, yang membuat manusia lemah untuk membuat lafadznya atau secara makna, dan seluruh keistimewaan-keistimewaan Al-Quran. Al-mutahadda bi'aqsari suratin min, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menantang manusia, bahkan para ahli syair, ya, untuk membuat satu surat yang pendek saja, dan mereka tidak mampu itu. Al-manqul ilaina bitawatur, yang dinukil kepada kita secara mutawatir. Al-majmu'u baina daffatay mushaf, yang terkumpul di mushaf Al-Qur'an yang ada itu. Al-mahfuz bis-sudur al-matlubil al-sinah, yang dihafalkan di dada manusia dan dibaca dengan lidah-lidah manusia. Kita akan syarah ya perkataan Syekh Musa ini, ya. Beliau berkata, kalamullah ghairu makhluk, Al-Qur'an firman Allah bukan makhluk. Apa dalil yang menunjukkan Al-Qur'an bukan makhluk? Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Di sini Allah mengatakan Ar-Rahman, kemudian Allah menyebutkan Al-Qur'an dengan lafaz 'allama, yang telah mengajarkan Al-Quran. Kemudian ketika Allah menciptakan, menyebut manusia, Allah mengatakan apa? Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Kalaulah Al-Quran itu makhluk, pasti Allah akan katakan khalaqal Quran. Tapi ketika Allah membedakan antara manusia dan Al-Quran, di mana Allah menyebut Al-Quran itu allama, yang telah mengajarkan Al-Quran, dan yang telah menciptakan manusia, di sini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu dari ilmu Allah. Makanya Allah mengatakan di situ allama. Allama itu dari kata ilm, itu ilmu. Sehingga itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, ya akhal Islam azakumullah wa iyakum, ya, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu ya bukan makhluk, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 6. Allah berfirman, wa in ahadum minan musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila salah seorang musyrikin itu minta suaka kepada engkau hai Muhammad, maka berilah ia suaka sampai ia mendengar kalam Allah, firman-firman Allah. Di sini Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk, ya, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Coba perhatikan ayat ini. Di sini Allah membedakan penciptaan dan perintah. Allah mengatakan, ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Dalam bahasa Arab, ya, wawu itu biasa mempunyai makna perbedaan. Ya, litanwi. Di sini Allah menyebutkan penciptaan dan perintah. Sedangkan Al-Quran itu tidak termasuk penciptaan. Akan tetapi Al-Quran itu masuknya di mana? Ya, perintah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 58. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad, ruh itu Al-Quran, min amrina, dari perintah kami. Di sini tegas Allah mengatakan bahwa Al-Quran dari perintah, bukan dari jenis makhluk. Dan ayat tersebut Allah membedakan antara penciptaan dan perintah. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang selalu kita ucapkan di pagi dan petang. Apa itu? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Artinya apa? A'udzu, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Di sini Rasulullah SAW berlindung dengan kalimat Allah. Ya. Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada kalimat Allah. Kata para ulama, meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang Allah tidak dalam perkara yang makhluk tidak mampu melakukannya, syirik hukumnya. Haram. Tapi di sini Nabi SAW berlindung dengan kalimat Allah. Ya, sedangkan meminta perlindungan kepada makhluk, syirik. Kalaulah itu makhluk, tentu Rasulullah SAW tidak akan berlindung dengan kalimat Allah SWT. Tapi ketika Rasulullah SAW berlindung dengan kalimat Allah, itu menunjukkan bahwa kalimat Allah bukan makhluk. Ya. Nah, ini akal Islam. Ini wajib kita yakini. Kata beliau, kalamullah. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk dari seluruh sisi-sisinya. Bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la yusrayanna 'alal Qur'ani lailah. Ya. Suatu malam nanti Al-Quran akan hilang, akan pergi. Ya. Hatta la yabqa ya fil mushaf syai'un aw kama qal. Sampai tidak ada lagi sedikit pun di mushaf dan di dada-dada manusia. Itu nanti akhi, ya, di akhir zaman. Sebelum terjadinya hari kiamat, maka nanti Al-Quran itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hafal Quran tidak, yang di mushaf-mushaf hilang. Semuanya hilang. Dan hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim. Ya. Maka dari itu ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum, menunjukkan, itu menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelak nanti pada ya sebelum terjadinya hari kiamat. Kata beliau, Al-Munazzal ala Rasulihi wa khatami anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib diyakini, akhi. Kenapa? Karena sebagian orang-orang Syiah yang ekstrim, dia punya keyakinan katanya Jibril salah alamat. Harusnya kepada Ali, ini kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Kita Ahlussunnah punya keyakinan, mana mungkin Jibril salah alamat. Sebab kalau malaikat Jibril salah, Allah tidak akan mendiamkan dong. Allah mampu tidak untuk mengadab Jibril kalau misalnya ya salah? Mampu sekali. Maka dari itu ya akhi, wajib diyakini Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran telah dijamin oleh Allah untuk dijaga. Kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya, penjagaannya itu akhi ya diserahkan kepada para pendeta dan para ulama mereka. Ya sebagaimana Allah menyebutkan itu dalam surat Al-Maidah, bimastuhfidhu min kitabillah. Lanjutannya apa? Hah? Wa kanu 'alaihi syuhada, bimastuhfidhu min kitabillah, dengan apa-apa yang mereka diperintahkan untuk menjaga kitabullah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ayat ini menunjukkan bahwa Taurat, Injil dan yang lainnya sebelum Al-Qur'an, maka penjagaannya itu diserahkan kepada para ulama mereka, para pendeta mereka. Wa kanu 'alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi-saksi atasnya. Sedangkan Al-Qur'an Allah sendiri yang menyatakan akan menjaga. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adz-dzikr dan kami akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala ya akhi memberikan keistimewaan untuk Al-Qur'an, sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kitab-kitab suci yang lain. Untuk Al-Qur'an Allah sendiri akan menjaga. Dan ini penting, kenapa? Kata Syekh Shalih Fauzan, karena kalau sebelum Nabi Muhammad, Nabi itu tidak ditutup. Jadi setelah wafatnya Nabi akan ada lagi Nabi terus, sehingga wahyu itu akan terus turun. Ya, setelah wafatnya Nabi akan ada lagi Nabi. Makanya kan Banu Israel itu ya selalu dipimpin oleh para Nabi. Ya Nabi Rasulullah bersabda, Inna Bani Israel tasusuhumul anbiya. Ya Banu Israel itu selalu dipimpin oleh para Nabi. Bani Israel itu pemimpinnya para Nabi terus mas. Tapi tetap aja begitu akhlaknya ya. Ya. Hatta pemimpinnya itu baik, kalau rakyatnya nyebelin ya tetap aja susah. Ya, demikian pula. Ya, ini faedah aja, faedah aja. Kita pengen punya pemimpin yang bagus tapi rakyatnya kayak gitu ya susah juga jadinya. Ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Nabi bersabda, "Wa ana khatamun nabiyyin," dan aku penutup para Nabi. Karena tidak akan mungkin lagi ada Nabi, berarti wahyu pasti terputus. Maka Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran ini, dan tidak akan pernah berubah sepanjang masa sebagai hujah atas manusia. Ya, supaya apa? Menjadi hujah atas manusia kelak pada hari kiamat. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Biwasitati aminil wahyi Jibril, dengan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wajib ini kita yakini, akhi. Ya, antum tahu tidak? Orang yang benci sama Jibril siapa? Hah? Yahudi. Yahudi itu paling benci sama Jibril. Dan mereka memusuhi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Man kana aduwwal lillah." Terus man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika Barang siapa, siapa yang memusuhi Jibril? Allah berbicara tentang siapa? Yahudi. Kenapa Yahudi memusuhi Jibril? Orang Syiah, Rafidhah pun memusuhi Jibril dengan mengatakan bahwasanya Jibril salah alamat. Harusnya ke Ali, ini ke Nabi Muhammad. Makanya memang mirip-mirip, Pak, ya. Ya. Asalnya sama soalnya itu, induk sama anak. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Kata beliau, al-muta'abbad bitilawatihi, yang dijadikan ibadah dalam membacanya. Maksudnya dijadikan ibadah yang bacanya, yaitu pertama, maksudnya bahwa membaca Al-Quran itu sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu satu hurufnya ditulis 10, masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, man qara'a harfa minal Quran falahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi'absyi bi'ashri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf saja di Al-Quran, maka Allah berikan untuknya kebaikan, di mana kebaikan itu dihitung 10. Ya. La aqul alif lam mim harf. Saya tidak katakan, kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim dapat berapa, Mas? Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin, dapat berapa? Hitung aja sendiri. Bayangkan, Pak, ya, dalam satu ayat saja kita dapat banyak sekali. Makanya kan membaca Al-Qur'an itu afdhalu dzikr, kata para ulama. Zikir yang paling utama itu membaca Al-Qur'an Karim. Maka dengan kita banyak membaca Al-Qur'an, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Tapi kalau bisa jangan ngitung-ngitung, Mas. Ya, dihitung-hitung sama antum. Oh, lumayan nih, udah dapat 1 juta nih. Udah cukup lah, ya. Biasanya kalau ngitung-ngitung gitu, biasanya gak bakal mau banyak-banyak gitu. Hati-hati, ya. Kata beliau, ya, yang al-muta'abbad bitilawati, yang dijadikan ibadah untuk membacanya. Makna yang kedua maksudnya adalah, yaitu yang dibaca di dalam sholat. Semua ulama sepakat, siapa yang dalam sholat malah membaca hadis qudsi, maka sholatnya tidak sah. Kalau antum misalnya baca, kalau habis baca Al-Fatihah, Rabbalin, amin, baca hadis qudsi, ya, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa haramtu bainakum, ya, ya waja'atu bainakum muharraman fala tadzalam. Mungkin orang enggak paham Al-Qur'an, enak aja kali, ya, wah Al-Qur'an padahal hadis qudsi, maka ini tidak sah salatnya. Ya, semua ulama sepakat bahwasanya yang sah itu hanyalah membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, itu yang dimaksud dengan al-muta'abbad bitilawati. Al-mabdu' bi suratil Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas. Yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dari dengan surat apa? An-Nas. Ini wajib kita yakini, akhi. Karena orang Syiah mengatakan bahwa Al-Qur'an yang ada sekarang itu katanya baru sepertiganya. Itu pun juga sudah dirubah-rubah oleh para sahabat, kata mereka. Mereka mengaku-ngaku punya Mushaf Fatimah yang katanya jumlah ayatnya itu 3 kali lipat Al-Qur'an yang ada. Coba ngaku-ngaku aja sih, ketika ditanya mana Qur'annya, nanti dibawa sama Imam Mahdi yang terakhir. Ya. Makanya tidak ada wujudnya sebetulnya, enggak ada sama sekali, hanya klaim saja, ya, akal Islam, azakumullah wa iyakum. Kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwasanya Al-Qur'an lengkap. Rasulullah sudah menyampaikan Al-Qur'an seluruhnya. Dan bahwasanya Al-Qur'an itu, ya, yang disusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya, ya akhad Islam azakumullah, ya, setelah malaikat Jibril mengajarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-mu'jiz bilafzihi wa ma'anihi wa jami'i khasa'isihi. Kata beliau, Al-Quran itu mu'jiz. Artinya membuat manusia lemah, ya, untuk membuat yang sama dengan Al-Quran. Makanya Allah, ya, apa namanya, menantang. Qul in kuntum fi raibim mimma, apa? Nah, qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, terus fa'tu bi suratin min mithli. Ya, wad'u syuhada'akum min dunillah. Katakanlah, jika kalian merasa ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu, silakan kalian datangkan satu surat yang sama saja. Silakan. Silakan kalian panggil ya para saksi-saksi kalian. Silakan panggil orang-orang yang paling hebat dalam bahasa Arab dan paling penyair sekalipun juga. Tak akan pernah ada yang bisa membuat Al-Qur'an, Bapak sekalian. Walaupun satu ayat ya, akhi azakumullah wa iyyakum. Ya. Kata beliau, al-mutahadda bi aqsari suratin min, di mana Allah menantang manusia untuk membuat satu surat walaupun yang paling pendek. Al-manqul ilaina bitawatur, di mana Al-Qur'an dinukil kepada kita secara mutawatir. Perlu antum dan kita ketahui, akhi, istilah mutawatir menurut ilmu hadis jauh berbeda dengan mutawatir menurut ilmu Al-Qur'an. Jadi jangan disamakan antara mutawatir menurut ilmu hadis dengan mutawatir menurut ilmu Al-Quran. Kalau menurut ilmu hadis, mutawatir itu apabila memenuhi lima syarat. Syarat yang pertama, an yarwiyahu adadun kathir, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Ya, syarat yang kedua, an tujad hadhil kathrah fi jami'i tabaqati sanad. Ya, di mana jumlah yang banyak ini harus ditemukan pada setiap tingkatan-tingkatan sanad. Syarat yang ketiga, an tuhilal adatu tawatu'um 'alal kadzib, secara kebiasaan tidak mungkin mereka berdusta, ya, mereka bersepakat di atas kedustaan, enggak mungkin. Kemudian syarat yang keempat, ya, an yurwa bil his, yaitu diriwayatkan dengan panca indera, seperti aku melihat, aku mendengar, ya. Ini syarat hadis mutawatir, ya. Adapun mutawatir dalam Al-Quran apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Pokoknya sanadnya, ya, pokoknya sanadnya sahih saja. Baik itu satu, yang satu sanad periwayatnya, atau dua sanad, atau tiga sanad, terserah. Pokoknya yang penting apa? Sahih. Yang kedua, ya, sesuai dengan rasam Mushaf Uthmani, ya, sesuai dengan yang ada dalam rasam Mushaf Uthmani, dan ditambahkan lagi yang ketiga, sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Maka apabila memenuhi tiga syarat ini, disebutlah qiraat itu mutawatir. Ya, kebalikannya syadz. Makanya orang yang menyamakan antara mutawatir Al-Quran dengan mutawatir hadis, ini orang gak paham istilah. Iya. Kenapa saya perlu katakan begini, akhi? Karena sebagian umat Islam ada yang menolak hadis ahad. Iya, dalam masalah akidah. Kata mereka, hadis ahad dalam masalah akidah ditolak. Hujahnya adalah Al-Quran itu adalah sumber akidah, sedangkan Al-Quran itu harus mutawatir, tuh kan? Sehingga dia menganggap mutawatir Al-Quran dengan mutawatir hadis itu apa? Sama. Padahal mutawatir Al-Quran dengan mutawatir hadis beda. Ya, ini harus kita pahami, akhwal Islam. Makanya setiap ilmu itu punya istilah tersendiri. Maka pahamilah setiap istilah setiap ilmu masing-masing. Kalau kita enggak faham istilah ilmu, kita mungkin akan salah dalam memahaminya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Al-majmu'u baina daffatayil mushaf, yang terkumpul di mushaf yang ada itu, yang dihafal di dada-dada manusia dan dibaca dengan ya lidah-lidah manusia. Inilah ya akhi keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahwasanya Al-Qur'an itu akhi adalah firman Allah, bukan makhluk. Adapun selain Ahlus Sunnah, keyakinan mereka terhadap Al-Quran aneh-aneh, Pak. Iya. Contoh misalnya, Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Allah tidak pernah berbicara. Dan Al-Quran bukan sifat Allah. Karena mereka punya keyakinan Jahmiyah itu apa? Bahwasanya Allah tidak boleh disifati dengan sifat. Sebab kalau Allah disifati dengan sifat, berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah berbicara, lah manusia juga berbicara. Berarti konsekuensinya kata mereka apa? Berarti Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluk dong. Jadi gimana dong? Kata mereka Allah tidak berbicara. Ya, ketika dikatakan kepada mereka, kalau Allah tidak berbicara, Allah bisu dong. Manusia juga bisu. Oh enggak, Allah itu tidak bisu, tapi juga tidak berbicara. Gimana itu? Allah tidak bisu, tidak berbicara. Ya, kayak tembok, kata dia. La ilaha illallah. Jadi Allah kayak tembok. Apa bedanya ente dengan para penyembah patung kalau begitu? Makanya orang-orang Jahmiyah itu ya akal Islam ingin lari ya dari sesuatu, malah jatuh kepada yang lebih buruk dari itu. Mu'tazilah sama dalam hal ini. Mereka mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Asy'ariyah pun juga ya akhi ya, walaupun memang Asy'ariyah ya dalam menetapkan, mereka juga menetapkan sifat kalam. Kalau antum hafal sifat 20 itu ya, wujud kitam baqa mukhalafatun lil hawadithi ya. Di situ kan di antara di salah satunya apa? Kalam mutakallim. Tapi ya akhi ya, orang-orang Asy'ariyah di dalam menetapkan sifat kalamnya itu beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang-orang Asy'ariyah mengatakan apa? Allah itu Al-Qur'an itu adalah ibarah, ungkapan tentang firman Allah. Jadi bukan firman Allah langsung dengan suara. Jadi menurut orang-orang Asy'ari itu Allah tidak berbicara dengan suara. Allah tidak berbicara dengan huruf. Tapi ia adalah ungkapan tentang firman Allah yang disebut oleh mereka dengan istilah kalam nafsi. Ya. Sehingga menurut mereka Allah tidak berbicara dengan suara, tapi Allah menciptakan pemahaman kepada malaikat Jibril tentang apa yang akan Allah sampaikan kepadanya. Sebetulnya Pak, orang Asy'ari juga sebetulnya enggak mau terang-terangan mengatakan Al-Qur'an apa? Makhluk. Kalau Mu'tazilah kan gentle. Al-Qur'an makhluk. Orang Asy'ari mengatakan, "Oh enggak, kami tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kami hanya mengatakan itu sebagai ungkapan tentang firman Allah. Tapi Allah berbicara tidak dengan suara, tidak dengan huruf. Allah menciptakan pemahaman kepada malaikat Jibril. Itu namanya kamu mengatakan Al-Quran makhluk. Cuma masalahnya kamu gak berani." Ya, makanya kan para ulama menamai Asy'ariyah itu apa? Istilah para ulama terdahulu. Asy'ariyah itu bencongnya Mu'tazilah. Kenapa begitu? Kalau Mu'tazilah terang-terangan mengatakan apa? Al-Quran makhluk. Kalau Asy'ariyah malu-malu dia. Ya, untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka dari itu ya akhi a'azakumullah. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan Allah berbicara dengan suara, dengan huruf. Akan tetapi berbicaranya Allah, suaranya Allah tentu tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Wajib ini kita imani. Iya. Ikhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian beliau di sini menyebutkan syubhat-syubhat ya, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, tidak perlu saya bahas. Kita tidak ingin membahas syubhat ya. Yang jelas kita wajib meyakini saja bahwa Al-Qur'an itu apa? Firman Allah, bukan makhluk. Dan bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Ya. Dan bahwasanya Al-Qur'an Allah berbicara dengan huruf, dan semua itu bukan makhluk. Sekarang kita masuk kepada keyakinan berikutnya dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Abu Hatim dan Abu Zur'ah, wal qadar khairuhu wa syarruhu minallah. dan takdir baik yang baik maupun yang buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil qadar, kata Syekh Musa, khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi min Allah azza wa jalla. Ahadu arkanil iman sita allati la yakumu ila bistimi'iha. Iman kepada takdir, akhi, adalah merupakan salah satu daripada rukun iman. Yang keberapa? Iman kepada takdir, rukun iman keberapa? Keenam. Iya. Maka wajib kita beriman kepada takdir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "La yadkhulul jannah 'aqun wala mudminu khamrin wala mukadzibun bil qadar." Tidak masuk surga anak yang durhaka kepada orang tua. Tidak masuk surga orang yang terus-menerus minum arak. Dan tidak masuk surga orang yang mendustakan takdir. Iya. Akhi a'azakallahu a'iyakum, di zaman sahabat tidak ada satupun sahabat yang menolak takdir, akhi. Namun kemudian di akhir-akhir zaman sahabat baru muncul pemikiran qadariyah. Ini diceritakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di hadis nomor 1, di mana Imam Muslim meriwayatkan ya dengan sanadnya kepada Yahya bin Ya'mar, bahwa Yahya bin Ya'mar berkata, "Kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani." Adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di kota Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Bapaknya ini yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di kota Basrah. Dan disebutkan dalam sejarah Ma'bad al-Juhani ini ya, mengambil keyakinan tak qadariyahnya itu dari seorang Nasrani yang bernama Susan. Dari situ dia mengambil ya, keyakinan tersebut. Jadi dia itu akhirnya dididik oleh orang Nasrani, yang kemudian dia pun setelah dididik dilepaskan lagi ke kaum muslimin, lalu mendakwahkan bahwasanya takdir itu tidak ada, katanya. Ya. Kata Yahya bin Ya'mar, adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir itu di kota Basrah. Orangnya bernama Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari ila Makkata hajaini aw mu'tamirain. Maka aku dan bersama temanku yang bernama Humayd bin Abdurrahman al-Himyari pergilah ke Mekah untuk haji atau umrah. Ternyata kami dipertemukan oleh Allah ya dengan Abdullah bin Umar yang sedang masuk masjid. Faktanaftu ana, ya, maka aku pun dan salah temanku itu menggandengnya. Ya, aku di sebelah kanannya, ia di sebelah kirinya. Lalu aku berkata kepada Ibnu Umar, "Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-'ilm wa yaz'umuna alla qadar wa anna al-amra unf." Mereka berkata, iya, "Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami itu ya, suatu kaum yang mereka mencari-cari ilmu yang aneh. Dan mereka mengatakan katanya takdir tidak ada. Dan bahwasanya segala sesuatu itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Iya. Mendengar itu Abdullah bin Umar berkata, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum ra'u minni." Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu. Lalu Ibnu Umar berkata, "Fa wallazi nafsu Ibnu Umar biyadihi." Ya, demi zat yang Ibnu Umar berada, diri Ibnu Umar berada di tangannya, Allah tidak akan menerima amal mereka hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Haddatsani abi, bercerita kepadaku ayahku yaitu Umar bin Khattab. Ia berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah," ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya, sangat putih ya pakaiannya. Tidak terdapat padanya tanda-tanda perjalanan jauh. Dan kami pun tidak ada yang mengenalnya. Ini orang siapa? Misterius. sampai ia pun duduklah di hadapan Rasulullah SAW dan ia merapatkan lututnya dengan lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas pahanya dan berkata, "Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam, apa itu Islam?" Kata Rasulullah, "Islam, kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, ya, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah bila mampu." "Kamu benar." Kata Umar, "Kami merasa aneh. Orang ini yang bertanya, tapi orang ini juga yang membenarkan." Lalu orang ini berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Kata Rasulullah, "Iman yaitu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Nah, ini dia, ya. Di sini Ibnu Umar berhujah dengan hadis tersebut. Akhi azakumullah, ini sejarah. Ternyata munculnya Qadariyah itu di saat sebagian sahabat masih hidup. Dan ternyata pemikiran Qadariyah ini asalnya dari mana? Agama Nasrani, akhi. Dan memang ternyata kalau kita lihat, akhi, ya, bagaimana orang Nasrani dan Yahudi merusak pemikiran kaum muslimin itu dahsyat sekali, ya. Munculnya Syiah dari siapa? Yahud. Abdullah bin Saba. Dia Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ya. Demikian pula Qadariyah tadi kita sudah sebutkan dari Nasrani. Kemudian Banu Fatimiyah. Siapa dia pendirinya? Yahudi juga yang pura-pura masuk Islam. Ubaidullah bin Abil Qaddah. Dia mengaku-ngaku keturunan Husain bin Ali bin Abi Talib. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Ahlu sunnati wal jamaah mempunyai keyakinan, akhi. Wajib beriman kepada takdir. Kemudian kata beliau, "Wat takdiru ala arba'ati aqsam." Kata Syekh Musa, takdir itu ada empat macam. Yang pertama, at-taqdirul 'am, takdir yang bersifat umum. Wa huwa at-taqdir qabla khalqis samawati wal ard, indama khalaqallahu al-'ilma bi'ilmi jami'il asya'. Yaitu takdir sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya. Indama khalaqallahu al-'alam, di saat Allah menciptakan alam semesta ini dengan seluruh ya yang ada padanya. Di mana akhi disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah sudah menuliskan takdir segala sesuatu sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya. Iya. Disebutkan dalam hadis yang riwayat Imam Muslim, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sanah." Allah menulis takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya. Masya Allah. Ini wajib kita imani. Iya. Yang kedua, nah ini disebut dengan takdir umum, ya, yang ditulis dalam lauhul mahfuz. Sebagaimana disebutkan dalam hadis juga, awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan pena. Lalu kemudian Allah berfirman kepada pena apa? Uktub, tulis. Kata pena, "Ya Allah, apa yang harus aku tulis?" Allah berfirman, "Tulis takdir segala sesuatu." Maka kemudian pena pun menulis di lauhul mahfuz itu. Ya. Yang kedua, at-taqdirul umri. Itu takdir seumur hidup. Apa itu takdir seumur hidup? Yaitu yang Allah takdirkan di saat manusia berada di rahim ibunya. Ya, berumur 4 bulan 10 hari. Yang ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Sesungguhnya kata Rasulullah, penciptaan seseorang dari kamu itu dikumpulkan di perut ibunya 40 hari dalam keadaan air mani. Kemudian berubah 40 hari berikutnya dalam keadaan apa? Segumpal darah. Kemudian berubah 40 hari berikutnya dalam keadaan apa? Segumpal daging. Kemudian Allah kirimkan malaikat. Kemudian Allah pun, malaikat itu pun meniupkan padanya ruh. Dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Apa itu? Ditulis rezekinya. Ditulis ajalnya, umurnya berapa. Ditulis juga amalannya, dia akan beramal baik atau buruk. Ditulis apakah dia akan bahagia masuk surga atau sengsara masuk neraka. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya, Mas, kita itu jangan dan tidak boleh memikirkan takdir. Sebab pertama, kita tidak pernah diberitahu oleh Allah takdir kita apa, ya enggak? Antum pernah enggak diberitahu sama malaikat misalnya, kamu di neraka gitu kan? Enggak ada. Enggak ada, kita enggak tahu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita beramal, yang penting beramal. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau semua kita sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, fa fimal amal? Kalau begitu buat apa kita beramal, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, i'malu, beramal saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Artinya kalau ia diciptakan untuk surga, Allah akan mudahkan amalan penuh surga. Kalau ia diciptakan untuk neraka, Allah akan mudahkan amalan penuh api neraka. Sekarang kita lihat, selama ini kita dimudahkannya kemana? Kalau kita alhamdulillah dimudahkan kepada penuh surga, alhamdulillah. Tapi ingat, ya, jangan tertipu. Karena Nabi mengatakan, ada orang yang selama hidupnya beramal dengan amalan penuh surga, 60 tahun. Sehingga ketika kematian setelah dekat, rupanya apa yang terjadi? Dia malah beramal dengan amalan penduduk api neraka. Lalu ia wafat di atasnya. Maka dari itu jangan kita merasa pede. Oh, saya selama ini alhamdulillah jadi mudahkan sholat dan insya Allah saya penduduk surga. Ya, insya Allah kita hanya bisa berdoa, berharap. Dan yakinlah dengan husnudzon kita kepada Allah. Yakin Allah tak akan pernah menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Asal kita sungguh-sungguh, akhi, Allah akan berikan apa yang kita inginkan, insyaAllah. Ya. Kemudian takdir yang ketiga, at-takdirul hawli atau as-sanawi, itu takdir setahun sekali, yaitu yang Allah tentukan di malam Lailatul Qadar. Makanya disebut Lailatul Qadar, kenapa? Karena Qadar itu ditakdir. Karena itu malam takdir, ma. Ya. Di malam itu Allah, akhwal Islam, menentukan segala perkara untuk setahun. Sebagaimana Allah berfirman, ya, dalam surat Ad-Dukhan ayat 4-5. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Sesungguhnya kami memberikan peringatan. Di malam tersebut ditentukan semua urusan yang bijaksana. Di sini Allah mengatakan bahwa di malam Lailatul Qadar Allah tentukan takdir untuk setahun. Nah, ini disebut dengan takdir apa? Sanawi, hauli. Yang keempat, yaitu disebut dengan takdir yaumi, itu takdir setiap hari. Yang keempat disebut dengan takdir apa? Yaumi, setiap hari. Ini ditunjukkan dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Meminta kepada Allah semua yang ada di langit dan bumi. Dan setiap harinya Allah berada dalam urusan. Kata Ibnu Abbas, setiap harinya Allah berada di atas urusan, maksudnya mengijabah doa, mengangkat suatu kaum, merendahkan suatu kaum, menolong suatu kaum, menghinakan suatu kaum. Nah ini ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Namun yang harus kita pahami bahwa takdir yaumi, sanawi, umri itu perincian dari takdir yang ada dalam lauhul mahfuz. Ya. Mungkin ada orang bertanya, mungkinkah takdir berubah? Mungkin enggak? Mungkinkah takdir berubah? Hah? Iya. Yang ada di lauhul mahfuz tak akan pernah berubah. Karena Allah berfirman, "Ma yubaddalul qawlu ladai wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Tidak akan pernah berubah lagi keputusan di sisiku. Kenapa, Pak? Karena ini konsekuensi dari ilmu Allah. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna tentu tidak akan menyebabkan keputusannya berubah-ubah. Beda dengan raja atau pemimpin manusia yang sifatnya terkadang bikin peraturan berubah, ya, bikin peraturan berubah. Kenapa dia berubah-ubah? Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Terkadang bikin peraturan, wah gak cocok, dirubah lagi. Datang pemimpin yang baru, dirubah lagi. Wah ini yang cocok begini, begini, begitu. Karena kelemahan ilmu mereka. Sedangkan Allah ilmunya luar biasa. Allah mengetahui apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan untuk apa? Takdirnya pun tak akan pernah berubah yang ada dalam lauhul mahfuz. Lalu bagaimana dengan hadis la yaruddul qadar illa du'a? Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, kata Syekh Syekhul Islam, tidak ada bedanya dengan makan. Baik. Antum lapar takdir enggak, Mas? Hah? Kalau antum lapar takdir bukan? Tolaklah lapar dengan apa? Makan. Gak boleh antum berkata kalau Allah takdirkan saya kenyang pasti kenyang sendiri. Gak mungkin. Maka kalau antum lapar tolak dengan makan. Ketika lapar takdir, setelah makan kenyang, takdir gak tuh? Ya takdir juga kan. Demikian pula tolak ya yang buruk dengan doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ya memberikan kepada kita takdir yang baik dengan doa-doa kita insyaallah. Maka dari itu ya akhi anzakumullah wa iyakum, ini yang harus kita pahami ya. Emang sih kalau memikirkan takdir aja aduh bisa sesat kita, Pak. Ya. Ada orang datang, Ustaz, kalau kita sudah ditakdirkan 50 ribu tahun yang lalu ya untuk berbuat maksiat, kalau begitu salah apa saya? Kan sudah takdirkan oleh Allah semuanya. Iya. Kasihan iblis dong ditakdirkan. Kasihan dong Fir'aun ditakdirkan. Kasihan dong ini. Saya bilang, kayaknya antum bakalan sesat nih, Mas. Ya soalnya antum mikirin takdir, sedangkan takdir rahasia Allah. Akal kita ini sangat pendek, akhi. Akal kita enggak bakalan sampai. Allah tak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah menciptakan mereka, Allah menentukan dan yang lainnya. Semua pasti Allah mengetahui kenapa dia masuk neraka dan yang lainnya. Segala sesuatu pasti ada sebabnya, Mas. Iya. Makanya ya akhi anzakumullah wa iyyakum. Si fulan sesat pasti ada sebabnya. Dia tidak. Sebabnya dia sudah jelas kepadanya petunjuk. Sudah disampaikan nasihat, ditolak juga. Salah dia, salah dong. Kalau antum dinasihati sama polisi, Pak, lain kali jangan diterabas ya lampu merahnya. Siap, Pak, makasih. Besok terabas lagi. Panggil sama polisi. Pak, ini nasihat yang kedua, Pak. Jangan diterabas ya, Pak. Ya, Pak, besok terabas lagi. Akhirnya sama polisi saya tilang kamu. Pak, ini kan takdir, Pak. Sudah ditulis 50 ribu tahun yang lalu. Ya pasti polisi juga ketawa, Mas. Ya. Emangnya kamu enggak punya mata, Pak? Kamu enggak punya kemampuan apa untuk berhenti? Berhenti sebentar kan ada lampu merah, masa enggak bisa? Tahu-tahu kamu berkata takdir 50 ribu tahun yang lalu. La ilaha illallah. Ya. Akal manapun pasti menolak. Semua menolak. Bahkan kalau antum dirampok sama perampok, lalu perampok itu berkata kepada antum, akhi, ridho ya dengan takdir Allah. Allah sudah tuliskan 50 ribu tahun yang lalu. Anak yakin antum tidak akan nerima tak, ya? Kalau itu untuk hak kita, kita enggak terima. Maka dari itu ya akhi azakumullah wa iyakum, tidak bisa dijadikan hujah. Makanya kata para ulama, orang yang berbuat maksiat tidak boleh beralasan dengan takdir. Oh, saya jadi pelacur ini sudah ditakdirkan oleh Allah, gimana lagi? Oh, enggak bisa. Masalahnya Allah sudah memberikan kepada kamu kemampuan. Kamu tahu itu kan enggak boleh, haram, tahu kan? Kenapa kamu tidak tinggalkan? Ya, saya tidak mampu meninggalkan. Kata siapa? Setiap manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan. Makanya Rasulullah mengatakan, "I'malu, beramal kalian, beramal kalian." Yang penting apa? Beramal. Nah, ini ya akhi, anzakumullah wa iyakum. Baik, saya kira cukup kajian kita dan kita tanya, buka tanya jawab. Ada yang nanya enggak? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih baik apakah kita sholat sunnah di rumah atau gimana? Tergantung rumah antum jauh apa enggak. Kalau antum sholat sunnah di rumah, setelah sholat sunnah di rumah sampai ke masjid udah pada bubar, atau misalnya sudah mulai sehingga antum selalu terlambat, sementara kita mendapatkan takbiratul ihram imam itu lebih utama, ya, maka lebih baik antum di masjid aja. Tapi kalau rumah antum sebelah masjid kayak Rasulullah SAW, ya, enggak, atau enggak jauh, ya bagusnya sih sholat di rumah sebagaimana Rasulullah SAW yang lakukan. Ya. Dalam ceramah Ustaz menjelaskan sunnah yang telah mati yakni 4 rakaat ba'da isya. Kalau mau mengamalkan ini tidak sempat Ustaz. Cukupnya cuma 2 rakaat aja lalu terawih. Emang setahun itu cuma Ramadan doang ya? Ya, ini seakan-akan antum memahami 4 rakaat ini hanya di bulan Ramadan gitu. Enggak, ya. Di bulan Ramadan ada sholat tarawih, ya alhamdulillah. Kita sholat tarawih. Adapun di luar Ramadan, ya, antum bisa kan sholat isya 4 rakaat. Ya, kalau antum bisa lakukan, lakukanlah. Tapi itu hukumnya sunnah saja, tidak. Ya. Bagaimana dengan keyakinan orang liberal bahwa manusia bisa merubah takdir? Ucapan ini global, Mas. Manusia bisa merubah takdir ini global, Pak. Kalau yang dimaksud adalah manusia bisa merubah takdir yang ada di Lauhul Mahfudz, salah besar. Tapi kalau yang dimaksud manusia bisa merubah takdir dalam artian dia berusaha dengan usahanya, ya, untuk berbuat kebaikan, beramal soleh dan yang lainnya, betul, sahih, ya. Makanya kita harus rinci apa maksud Anda. Makanya kata Syekhul Islam, setiap ucapan yang maknanya bisa baik dan bisa salah tidak boleh diterima secara mutlak, tidak boleh ditolak secara mutlak, tapi harus dimintai perinciannya. Maksud Anda apa? Kalau ternyata maknanya benar, kita terima. Kalau maknanya salah, kita tolak. Ya. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Di sini Allah mengatakan mereka yang harus merubah dirinya sendiri. Artinya perubahan itu harus berasal dari diri kita sendiri. Karena Allah sudah memberikan kepada kita kekuatan untuk berubah. Allah memberikan kepada kita kehendak, mampu, kemampuan. Maka dari itulah, ya, atas makna ini betul. Tapi kalau dikatakan maksudnya Allah tidak mentakdirkan, ya, manusia, dan bahwasanya Allah sama sekali tidak mengetahui apa yang akan terjadi dilakukan oleh manusia, ini jelas batil. Makanya harus kita minta perinciannya, maksudnya apa? Ya. Apakah ada dalil para sahabat saling memaafkan sebelum datang Ramadan? Enggak ada, Mas. Ya. Justru yang ada dalam riwayat-riwayat yang sahihah bahwasanya para sahabat yuhanni ba'dhum ba'dha bi qudumi Ramadan. Saling memberikan tahniah. Tahniah itu selamat. Ya. Dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, sunnahnya begitu. Yang sunnah sebelum Ramadan kita saling memberikan selamat. Kalau maaf-maafan itu disyariatkan ketika kita punya salah sama orang. Nabi bersabda apa? Man kanat indahu madzamah ala akhih falyatahallal minhu al-yawm. Siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, minta maaf sekarang juga. Enggak usah nunggu-nunggu Ramadan. Kenapa? Cuma masalahnya ya, tersebar hadis ya, yang isinya begini, ya Muhammad, kata mereka Jibril, hai Muhammad, abaikan puasa orang yang tidak minta maaf sama tetangganya, sama orang tuanya, sama pasangannya. Ini hadis made Indonesia, Mas. Benar, tidak ada dalam kitab hadis manapun juga. Adanya cuma di Indonesia. Dan banyak orang menganggap, wah ini hadis menunjukkan sunnah maaf-maafan. Sunnah apaan? Kalau itu hadis sahih, benar. Masalah ini palsu, dusta. Antum cari dalam kitab hadis manapun, sampai kiamat gak dapat, Mas. Cuma yang bikin hadisnya ini pinternya, Pak. Dia ngambil awalnya tuh. Katanya Rasulullah naik mimbar, kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, tadi mereka Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, katakan amin. Semoga diabaikan. Nah, matanya bikin sendiri. Awalnya betul sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Tapi matanya itu yang bikin sendiri, Mas. Ya, ini perbuatan orang zindik seperti ini, ya. Akhi, azakumullah. Ya. Makanya, akhi, minta maaf itu tidak disyariatkan dalam waktu yang, kecuali di waktu yang kita memang berbuat salah. Makanya ibadah minta maaf itu tidak ditentukan waktunya oleh Allah dan Rasulnya, kecuali ketika kita berbuat dolim kepada orang lain. Ya, nanti Lebaran maaf-maafan lagi. Bahkan kepada orang yang baru ketemu aja malah, mohon maaf lahir batin ya, kayaknya baru ketemu ya, ente salah apa teman? Ya. Sehingga ajib, ya, seperti ini aneh sekali. Doa apa yang terbaik kita minta kepada Allah? Minta surga dan berlindung dari api neraka. Ada orang Arab Baduy berkata, ya Rasulullah, ya, kan dia berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kata Arab Baduy ini, ya Rasulullah, amma ana fala adri ma dandanataka wala dandanata mu'ad. Aku tidak tahu, ya Rasulullah, apa sih yang selalu engkau seru dan apa yang diseru oleh Mu'ad. Aku hanya selalu minta kepada Allah surga dan berlindung dari api neraka, itu aja. Kata Rasulullah, haulaha nudandin, sekitar itu kita juga minta. Ya. Bagaimana dengan hukum merokok yang dilakukan terus menerus dengan alasan katanya makruh? Antum pernah enggak, Pak, baca syairnya Taufik Ismail? Ini syairnya menggelitik. Walaupun saya katakan syair, tapi isinya memang betul-betul nabok, Mas. Dia berkata begini, babi, ya, memiliki 40 lebih mudarat, sama dengan haram. Anjing memiliki 30 lebih mudarat sama dengan haram. Arak memiliki lebih dari 50 mudarat sama dengan haram. Rokok memiliki 4000 mudarat, mau diapain? Masa cuma makruh? Ini syairnya beliau nabok banget nih. Iya. Artinya rokok itu, Pak, enggak ada manfaatnya sama sekali. Di dalam rokok itu sampai 4.000 racun isinya. Enggak ada kebaikan. Kalau arak saja masih ada manfaatnya. Allah sendiri yang mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi', bahkan manfaatnya disebut dengan sigat muntahal jumu, manafi'. Berarti manfaat arak itu tidak sedikit. Tapi Allah mengatakan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Arak masih ada manfaatnya, bahkan banyak, tapi diharamkan. Rokok enggak ada manfaatnya, apa manfaatnya rokok? Iya. Kata ada sebagian tukang ojek bilang, "Ustaz, ada Ustaz manfaatnya apa?" "Saya kalau malam-malam itu biar enggak dingin ngerokok." Ya kan bisa makan minum jahe yang halal. Kenapa harus merokok? Rokok itu jelas. Orang yang mengatakan rokok itu makruh, itu yang berfatwa soalnya ngerokok juga, Mas. Jadi dia enggak berani dong untuk mengatakan haram. Kalau enggak haram, tinggalin itu rokok. Semua dokter, baik yang kafir maupun yang muslim, ijma. Telah terjadi ijma para dokter. Ya. Bahwasanya rokok itu berbahaya. Bukti yang paling kuat, antum lihat iklan-iklan rokok itu. Selalu tertulis, rokok. Kalau dulu masih mending kan? Rokok menimbulkan kanker, ini. Sekarang gak tanggung-tanggung lagi, rokok membunuhmu. Dah, titik. Makanya kata Syekh Utsaimin, siapa yang meninggal gara-gara rokok, ia mati bunuh diri. Dia statusnya mati apa? Bunuh diri. Ya. Subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Tolong jelaskan, Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Apakah Nabi bisa mendengar suara Allah? Apakah suara malaikat Jibril adalah suara Allah? Mas, kalau dikatakan semua suara itu suara Allah, ini bahaya, Mas. Berarti suara antum juga suara Allah dong. Antum ngomong ngaco, ngalor ngidul gitu, suara Allah. Gak bener. Sekarang saya berikan contoh. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini firman siapa? Ucapan saya atau ucapan Allah? Hah? Hah? Ucapan saya atau ucapan apa? Ucapan Allah. Taib. Suaranya suara siapa? Suara saya. Ya tidak? Ketika Allah berfirman kepada malaikat Jibril dengan suara. Ya tidak? Lalu malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada Rasulullah dengan suaranya Jibril, bukan suara Allah. Sama sekali bukan dengan suara Allah Subhanahu wa taala. Syubhat seperti ini sama dengan orang-orang Jahmiyah ketika menafsirkan firman Allah. Waktu itu Nabi Musa yang melihat api di suatu lembah. Kemudian datanglah ternyata di sebuah pohon, kemudian berbicara. Surat apa itu? Kisah Nabi Musa berbicara di wadi tua itu. Coba dibaca. Ingat enggak? Enggak ingat ya? Yang disebutkan di situ ya, bahwa suara itu berasal dari suatu pohon. Ya, sehingga kata mereka, "Lati, ya, ini suara pohon. Bukan suara Allah Subhanahu wa taala." Sehingga mereka menolak untuk mengatakan Allah berbicara dengan suara. Sama dengan ini. Kita katakan malaikat Jibril menyampaikan dengan suaranya malaikat Jibril. Adapun firmannya, firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril dengan suara. Dalilnya firman Allah dalam surat saya lupa tuh, yang disebutkan dalam ayat itu, "Madza qala rabbukum? Qalul haqq." Ingat enggak? "Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim." Ingat enggak ayat surat itu? Ayat itu. "Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim." Ya. Yeah. "Qalu madza qala rabbukum? Qalul haqq." Ya, ketika disebutkan dalam hadis, ketika Allah berfirman, maka kemudian para malaikat pun ya langsung apa? Pingsan. Kemudian ketika mereka bangun, mereka berkata, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian itu? Mereka berkata, Allah mengucapkan kata-kata yang hak. Ya. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, saya lupa lafaz hadisnya itu, bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh malaikat. Maka memang Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh malaikat. Ya. Wajib kita imani. Nah, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikan, maka yang suaranya suara malaikat Jibril, tapi firmannya firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya. Apakah membaca sejarah ulama salafus saleh bisa menambah keimanan? Oh ya. Ya, penting itu, Mas. Bahkan Abu Hanifah mengatakan membaca sejarah orang soleh lebih aku sukai daripada belajar fikih. Ketika ditanya, hai Abu Hanifah, kenapa? Karena aku bisa mempelajari adab mereka. Sedangkan adab bagiku lebih aku sukai daripada belajar ilmu. Ya, karena kita belajar dari misalnya belajar bagaimana apa membaca sejarah Imam Ahmad, Imam Bukhari. Di situ kita akan tahu bagaimana adab, akhlak, bagaimana sifat para ulama, bagaimana masya Allah ya kehidupan mereka. Sehingga kita ingin ya meniru mereka. Biasanya Pak, seseorang itu akan bersama yang ia cintai, ya kan? Kalau antum mencintainya, yang antum cintai itu apa? Bintang film. Saya yakin antum akan berusaha mengikuti gayanya dia. Tapi kalau antum mencintai para ulama, antum akan berusaha untuk mengikuti mereka. Makanya ya akhi azakumullah, ya Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama yang ia cintai. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam isi Al-Qur'an menyebutkan kami bukan aku? Itu bagaimana ya Ustaz ya? Makanya kita jangan memahami bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, Mas. Kalau orang Indonesia menyebut kami itu banyak dalam bahasa Arab, terkadang ketika Allah mengatakan kami untuk dirinya menunjukkan kepada ta'zim, kepada apa? Pengagungan. Ya, di mana Allah mengagungkan dirinya. Ya, dengan kata-kata kami tersebut. Jadi salah besar kalau dipahami bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Pahami dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran ini turun dengan bahasa apa? Hah? Dengan bahasa Arab. Ya. Mana yang benar? Ketika rokaat terakhir dalam sholat witir yang satu rokaat sendiri duduknya iftirosh atau tawarruk. Kalau antum niatnya rokaat witir itu hanya satu rokaat, maka pendapat yang saya pilih adalah iftirosh, karena ia serupa dengan dua rokaat, yang satu tahiyat. Karena ia serupa dengan dua rokaat satu tahiyat, maka yang lebih baik iftirosh. Tapi kalau antum niatnya dua, satu itu witir, tiga, maka yang terakhirnya tawarruk. Ya. Ya Ustaz, apakah ada dalil ketika selesai zikir mau beranjak sholat sunnah pindah tempat? Ada dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya apabila hendak sholat sunnah setelah selesai fardu, maka beliau maju ke depan atau mundur ke belakang. Maka itu menunjukkan disunnahkan apabila kita hendak sholat sunnah setelah sholat fardu untuk berpindah tempat. Namun hukumnya sunnah. Ya. Bahkan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW melarang menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya sampai ia berbicara atau keluar. Nabi melarang seseorang habis sholat fardu langsung berdiri sholat sunnah. Gak boleh. Harus ada jeda dulu atau keluar. Ya. Apakah naik turunnya iman adalah bagian dari takdir? Nah ini, antum jangan mikirin takdir, napa mas? Naiknya iman karena ketaatan antum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya iman karena maksiat antum. Dan kita tidak boleh berhujah dengan takdir di saat kita berbuat maksiat. Karena yang berbuat maksiat secara hakiki siapa? Kita, bukan Allah. Ya, yang berbuat maksiat secara hakiki kita. Yang kedua, kita berbuat maksiat dengan kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri, enggak dipaksa kan? Yang salah, yang tidak salah itu begini, mas. Pak, tadi saya minum arak tanpa kemauan saya sendiri loh, mak. Oh, kok bisa begitu? Oh, saya dipaksa minum arak, kalau enggak saya dipetol, ditembak saya. Sepertinya dimaafin enggak, mas? Sepertinya dimaafin. Terpaksa namanya, ya kan? Sekarang antum enggak ada yang maksa. Antum minum arak dengan kemauan sendiri, keinginan sendiri. Yang salah ya antum lah. Ya tidak. Allah tidak memaksa antum. Makanya salah orang mengatakan saya dipaksa sama Allah. Kef dipaksa. Tiba-tiba tangan saya gerak sendiri. Tiba-tiba mulut saya celak. Oh kalau gitu dimaafin sama Allah. Ya, tapi kalau antum minum dengan keinginan sendiri, kehendak sendiri, maka antum, Allah tidak zalim kalau Allah mengadab antum, ya. Bagaimana hadis kursi turun tapi tidak masuk dalam ayat Al-Quran, Ustaz? Akhi, kan beda. Al-Quran itu makna dan lafadznya semua dari Allah. Sedangkan hadis kursi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinisbatkan kepada Allah. Jadi lafadznya dari Nabi Muhammad, maknanya dari siapa? Dari Allah. Jadi Rasulullah menghikayatkan secara makna. Adapun Al-Qur'an semuanya lafadz dan maknanya dari Allah. Makanya beda. Ya. Ustaz, bagaimana bisa surat An-Nas di urutan terakhir? Sedangkan kan ayat yang terakhir turun Al-Ma'idah ayat 3. Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasul itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan apa? Kebutuhan dan keadaan. Yang kemudian di akhir hayat Nabi, Rasul, Malaikat Jibril merapihkannya kembali. Perlu kita ketahui bahwa Allah turunkan Al-Quran itu sekaligus 30 juz di malam Lailatul Qadar dan disimpan di sebuah rumah yang berada di langit pertama. Rumah itu bernama rumah Baitul Izzah. Nah, dari rumah inilah Malaikat Jibril menurunkan sesuai dengan kebutuhan. Adapun 30 juz itu sudah dirapikan sebelumnya. Dan yang ada di mushaf ini itu yang sama yang dalam Baitul Izzah. Maka dari itu ya tidak harus Al-Qur'an itu diurut sesuai dengan turunnya. Tidak, tapi turunnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Bagaimana menjelaskan tentang Al-Qur'an bukan makhluk dengan pernyataan segala sesuatu lebih selain Allah itu makhluk? Dan Al-Quran akan datang sebagai memberi syafaat. Jadi orang Mu'tazilah berdalil Al-Quran itu makhluk dengan firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Sedangkan Al-Quran termasuk syai. Jadi intinya Al-Quran itu makhluk, kata mereka. Kita katakan kepada kaum Mu'tazilah, Allah mengatakan Allah pencipta segala sesuatu. Kaidah usul fikih berkata, apabila ada dalil yang sifatnya umum, kemudian ada dalil yang sifatnya khusus, maka keumuman itu harus dikhususkan. Dan telah ada dalil yang menunjukkan Al-Quran tidak termasuk yang diciptakan, sehingga tidak masuk dalam ayat tersebut. Yang kedua kita katakan kepada Mu'tazilah, hai Mu'tazili, kamu berdalil dengan ayat ini, sementara kamu sendiri mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk. Jadi orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk. Dan mereka mengatakan ayat itu tidak masuk padanya Allah menciptakan segala sesuatu, tidak masuk padanya perbuatan makhluk. Ya, dalilnya mana? Akal. Kita katakan subhanallah, kamu ya seenaknya mengecualikan keumuman ayat itu dengan akal kamu, sementara kami mengecualikan dengan dalil. Paham tidak? Ya, mana yang lebih layak untuk diterima? Orang yang mengecualikan dengan dalil atau dengan akal? Sudah begitu pengecualian kamu dengan akal pun ditolak oleh Al-Quran sendiri. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan amalan kamu. Mana yang lebih layak, kamu atau kami? Orang Mu'tazilah berdalil lagi. Ada hadis yang mengatakan Al-Quran pada hari kiamat datang memberikan syafaat. Ya, Al-Quran akan datang memberikan apa? Syafaat. Kita katakan maaf. Dalam bahasa Arab kata Al-Quran itu masdar. Ya, dari qara'a yaqra'u Qur'anan wa qira'atan. Sedangkan masdar itu terkadang mempunyai makna perbuatan, ya, atau hasil dari perbuatannya. Contoh, memukul. Maka masdarnya apa? Pukulan. Pukulan itu terkadang perbuatan dari memukul, ya enggak? Bacaan. Bacaan itu terkadang punya makna, ya, apa namanya, perbuatan antum dari membaca. Atau bacaan itu yang kita dengar. Misalnya antum membaca, ini bacaan saya, maksudnya apa? Ini perbuatan saya membaca. Paham tidak? Maka kata Quran dalam hadis tersebut ada dua makna. Makna yang pertama, Quran mempunyai makna firman Allah. Makna yang kedua, Quran yang mempunyai makna bacaan si hamba, yang merupakan perbuatan si hamba. Nah, takwil ada dua macam. Takwil yang benar dan takwil yang salah. Mentakwil suatu makna kepada makna yang lain yang lebih, yang tidak kuat, kalau ada dalil yang menunjukkannya boleh. Maka kita katakan yang dimaksud dengan hadis Al-Quran datang, maksudnya itu bacaan si hamba yang merupakan perbuatannya yang akan datang. Adapun Al-Quran yang sifatnya firman Allah bukan makhluk. Jadi sama sekali tidak menunjukkan, Pak. Tapi memang begitulah, Pak. Ahli bid'ah itu rata-rata, ya. Mereka itu yang jadikan mereka sandaran tuh akalnya. Adapun dalil itu cuma sebatas tameng aja, Pak. Iya. Mereka berusaha cari-cari dalil. Pas ketemu, wah, pas nih. Iya. Kalau Ahlussunnah kan enggak. Ahlussunnah itu cari dalil dulu baru berkeyakinan. Kalau mereka enggak, berkeyakinan dulu baru cari-cari dalil. Bagaimana hukum mengiklankan buka puasa dengan bunyi meriam? Boom, buka puasa. Enggak tahu. Apakah boleh melafadzkan kata Sayyidina kepada Nabi Muhammad? Kalau dalam ucapan solawat yang kita baca dalam solat dan yang lainnya tidak kita tambahkan, sebab Pak, semua perawi-perawi hadis yang meriwayatkan solawat Nabi semua tidak ada yang menambahkan dengan ucapan Sayyidina. Ya, antum rujuk Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Semua mereka yang meriwayatkan lafaz salawat itu tidak ada satupun yang menambah ucapan Sayyiduna. Yang pertama. Yang kedua, kalau itu bukan dalam lafaz salawat yang telah Rasulullah ajarkan, tapi dalam ucapan biasa saja, ketika kita mengucapkan Rasulullah, kita ucapkan Sayyiduna Rasulullah, boleh. Buktinya, yang menunjukkan boleh, para ulama mengatakan boleh kita katakan Sayyidah Aisyah. Sementara Sayyidah itu dari kata Sayyid. Juga Rasulullah SAW ia bersabda kepada tentang Sa'ad bin Mu'ad, kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian untuk menurunkan sayyid kalian itu. Maka sayyid boleh kepada Rasulullah, boleh, tapi dalam ucapan salawat yang Rasulullah ajarkan tidak boleh, karena para ulama hadis pun tidak menambahnya. Yang ketiga, bahwa ucapan Rasul lebih tinggi daripada sayyid. Ya, lebih baik daripada kita ucapkan apa? Rasulullah. Kenapa? Karena para sahabat semuanya kepada Rasul tidak ada mengatakan ya sayyiduna. Semua para sahabat ketika memanggil Rasul dengan apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Coba deh antum ya baca hadis-hadis Nabi. Tidak ada satupun sahabat ketika memanggil Rasulullah ya sayyiduna. Bahkan ketika ada suatu kaum yang mengatakan begini kepada Rasulullah, ya sayyidana wabnu sayyidina, wahai sayyid kami, ya, dan anak dari sayyid kami. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, la yastahwiyannakum syaitan. Hai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian kepada sikap gulu lebih-lebihan. Iya. Maka dari itu, akhi, yang lebih baik adalah yang Rasulullah langsung panggil kepada, yang para sahabat panggil kepada Rasulullah. Kita ucapkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipanggil oleh para sahabat. Semua para sahabat bilang begitu. Rasulullah, Nabiullah. Itu lebih utama. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.